pertikaian tak pernah usai. Perpecahan datang silih berganti. Semua dapat dilihat dengan kasat mata, tapi tak ada yang bisa menyelesaikannya. Seakan-akan peristiwa demi peristiwa yang selalu disesali tak pernah menjadi pelajaran cukup. Bagaimana supaya pertikaian perpecahan tak datang lagi? Semua orang berusaha, ternyata hukum pun tak pernah mampu untuk mencegahnya. Pengendalian diri, itulah sesungguhnya kata kunci untuk persatuan abadi. Karena tiap orang yang mampu mengendalikan diri, mampu menempatkan dirinya menjadi bagian dalam sendi kehidupan, mengisi kekosongan, membuat kesatuan. Tak menonjolkan dirinya, apalagi memaksa kehendak. Tapi bagaimana ia masuk dan mampu memainkan nada-nada yang tak ada, sehingga terasa lengkaplah semua. Pengendalian diri tak memaksakan diri harus sama dengan yang lainnya, tapi melihat mana kurang dan dia coba mengisinya. Bukankah persatuan abadi tak sekedar mimpi kalau saja ada penguasaan diri, sehingga masing-masing mampu mengendalikan dirinya sendiri untuk saling melengkapi dan bukan menghabisi. Ah, betapa indahnya kehidupan ini kalau saja tiap orang bisa mengendalikan diri, mengisi hari-harinya dengan cara yang bertanggung jawab, memenangkannya di kehidupan, menjawab tantangan zaman, sehingga sungguh-sungguh hidup menjadi indah dan penuh harapan. Kendalikan dirimu dan kuasailah persatuan abadi, cita-cita yang niscaya akan bisa kita miliki. Mari kita berlomba untuk menguasai diri. Bersama saya, Bigman Sirait.